Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sa'alana fil Qur'anil Karim faqala fa ayna tadhhabun fa ajabna inna dhahibuna ila rabbina sayahdina. والصلاة والسلام على رسول الله الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور وصلى الله عليه وسلمه التام وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الميعاد وبعد فيا دراجين والدراجات بايكرز مسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang kita muliakan, kita sayangi, kita dukung setiap kegiatan-kegiatan dan program yang beliau inisiasi dalam memimpin Pusdai ini, guru kita, orang tua kita, Profesor K.H. Haji Adang Hambali membersamai kita. Beliau sebetulnya punya kegiatan di UIN Gunung Jati hari ini untuk menguji, tapi beliau minta izin dulu untuk membersamai para jamaah sekalian, khususnya para bikers yang dari sejak jam 3 dini hari sudah berada di masjid ini. Patut bersyukur, dan tadi kita sudah ada semacam komitmen awal, Pusdai akan memfasilitasi juga tempat ini supaya para bikers juga bisa berkegiatan di sini yang sifatnya mengintegrasikan kegiatan-kegiatan teman-teman dan nilai-nilai keislaman. Kita sekali lagi ucapkan terima kasih, kita doakan beliau sehat, diberikan kekuatan, dan Pusdai diberikan jalan kemakmuran oleh Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Saya seumur-umur baru pertama ini diajak untuk tur menggunakan motor. Sebetulnya saya diberi dua pilihan tadinya, naik moge atau dibonceng pakai moge. Cuma memang setiap keadaan itu mesti ada porsinya. Proporsional itu penting. Apa yang sesuai untuk ditunggangi itu yang terbaik untuk dilakukan. Maka saya mengatakan, saya kan tidak pernah naik moge, nanti menjadi aneh dan menjadi repot ketika digunakan. Berikan saya motor yang sesuai saja, yang moge di sekitarannya. Dan Masya Allah, perjanjian tadi kita sebelum berangkat semuanya bagus, jadi contoh yang sangat baik dan jadi inspirasi bagi pengendara-pengendara yang lainnya insya Allah. Tadi saya sampaikan, yang pertama kalau di jalan patuhi semua rambu-rambu lalu lintas. Lampu merah harus berhenti, lampu hijau baru jalan. Jangan sampai lampu merah jalan, di stop sama polisi kan. STNK ada, SIM ada, helm ada. Kenapa lewat? Tahu ada lampu merah. Tahu Pak, kenapa masih lewat? Saya enggak tahu ada Bapak. Bukan repot ya. SIM juga mesti sesuai. SIM A untuk apa? Mobil. SIM B? Mobil besar. SIM C? Motor. Ada yang tidak berlaku namanya SIM K, SIM kuring. Nah, jadi jangan asal naik kendaraan tidak bawa ketentuan yang sesuai dengan administratif. Dunia saja ada aturannya, apalagi akhirat. Ya, hati-hati nih. Nanti kita akan masuk ke bab itu. Yang ketiga, gunakan perangkat yang sesuai. Sekarang saya di masjid pakai peci, di motor pakai helm. Jangan sampai di jalan raya pakai peci, ke masjid pakai helm. Saya sering perhatikan kadang-kadang yang di jalan pakai peci, polisi menunaikan tugas. Kan? Kenapa Bapak pakai peci, tidak pakai helm? Peci ini lebih sakti Pak dibandingkan dengan helm. Tidak bisa, tetap di jalan pakai helm, di masjid pakai peci. Dan yang terakhir, ini yang paling penting. Kita muslim bukan? Saya ulangi, muslim bukan? Apa artinya muslim? Berserah diri. Pada siapa? pada Allah. Siapa itu Allah? Nah, ini bab kita. Halo? Sudah puluhan tahun belum kenal Allah. Siapa itu Allah? Saya ulangi, kita Muslim bukan? Muslim. Apa itu Muslim? Muslim itu berserah diri, tunduk, patuh, taat, mutlak. Ingat itu. Tunduk, patuh, taat, mutlak. Kalau sudah mutlak gak boleh nawar. Ya, kalau sudah mutlak tidak boleh nawar. Kata Allah, salat duhur 4 rakaat. Ya Allah, 4-nya kebanyakan, 3 aja misalnya. Kalau sudah mutlak tidak boleh apa? Nawar. Itu satu. Tapi tunduk, taat, patuh, mutlak berserah diri kepada Allah. Siapa itu Allah? Maka diperkenankan dan diperkenalkan di Quran surah ke-20 Taha ayat ke-14. Sejak era sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak manusia pertama diciptakan, diturunkan ke bumi, mengalir terus berganti generasi. Tidak berubah. Kalimat perkenalan dari Allah kepada hamba-Nya tidak berubah. Bahkan sejak kita dalam kandungan. Sejak kita dalam kandungan di Quran surah ke-7 ayat 172. Nanti diteruskan ketika terlahir penegasannya di Quran surah ke-20 Taha ayat ke-14. Karena ini semua kita sudah terlahir, enggak ada yang di kandungan lagi. Kita lompat dulu ke Quran surah ke-20 Taha ayat ke-14. Perhatikan kalimatnya. Innani anallahu. Perhatikan baik-baik. Innani anallahu. Aku tegaskan kata Allah. Ingat kalau pakai inna itu di ilmu nahu disebutnya begini, harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathhi la mahalla lahu min al-i'rabi. Paham? Tidak. Inna itu harfu nasbin wa taukidin. Huruf nasab dan taukid. Kalau di gramatikal sederhana, nasab itu yang menjadikan kalimat setelahnya harakat fathah. Misal, masjid ada inna depannya menjadi inna masjidan. Fathah. Ada alif lam innal masjidah. Tapi kalau kita ngaji balaghah, tingkat nomor 3 tertinggi. Setelah nahu, saraf, balaghah. Ada 3 cabang nanti, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi'ah. Kalau ngaji balaghah, nasab bukan sekedar menjadikan harakat fathah. Nasab itu menancapkan sesuatu dengan kuat. Jangan goyah. Nasabar rajulu asahu fil ardi. Seorang menancapkan tongkatnya di bumi kuat. Gak goyah. Itu nasab namanya. Jadi kalau ada kalimat di Quran dibuka dengan kata inna. Maka informasi yang disampaikan di Quran itu kata Allah tancapkan dengan kuat di hatimu. Jangan goyah. Yang kedua taukid. Taukid itu penguat, penegas, sudah nancap, kuatkan. Jadi kalau Anda menanam sesuatu, mau bikin kemah kan ya? Kan kita bikin patok dulu ya? Tancapkan, setelah itu cek kuat enggak, goyah enggak, supaya tendanya tidak roboh. Nah itu taukid namanya. Ada nasab, ada taukid. Inna yang pendek ya, bukan yang panjang. Inna. Ya, saya tuliskan nih. Ini barangkali mohon maaf ya, satu sisi. Sisi yang lain mungkin tidak bisa melihat dengan sempurna, tapi kurang lebih bisa saya gambarkan. Maaf, ibu kelihatan ini dari sana? Kelihatan, Masya Allah. Hebat ya. Belum saya tulis, sudah kelihatan tuh. Ibu imannya luar biasa. Ya, ini inna. Gini ya. Kelihatan? Oh, tidak, saya besarkan. Inna. Gini ya. Tuh. Nah. Teng-tengan nih mau dekat tinggal ya. Kelihatan tidak? Kalau kita ngaji Quran, menemukan satu huruf ini aja. Ini mahal nih. Ngaji pakai ilmu itu mahal. Satu huruf ini aja, inna. Berarti informasinya penting. Saking pentingnya kata Allah, tancapkan dalam jiwamu. Jangan goyah. Ya surat di antara surat paling favorit selain 3 kul. Kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu Berabina. Selain itu kan ada yang surah ke-103 ya. Ya. Surat apa namanya? Al-Asr, surah 103. Wal Asr. Setelah itu innal insana lafi khusr. Berarti kalimat setelah itu penting. Setelah inna itu penting. Jadi kata Allah, kalau manusia ini enggak serius menjalani hidupnya, rugi semua tuh. Rugi waktunya, rugi pekerjaannya, rugi tenaganya, rugi pikirannya, rugi hartanya. Bagaimana supaya tidak rugi? Baca terusan ayatnya, jadikan panduan kehidupan. Dan itu enggak main-main, cuman satu huruf. Inna. Bab tauhid, mengenal Allah, itu pakai inna awalnya. Kata Allah, innani, tancapkan pada hatimu yang paling dalam. Kuatkan, jangan goyah. Nah, ini kalau huruf ini kita pahami dengan baik, itu akidah tuh kuat di sini. Jangan sampai dikasih sarung, pindah keyakinan. Dikasih mobil, tertinggal keyakinannya. Dikasih motor baru, pindah keyakinannya. Kata Allah, tancapkan dalam jiwamu. Innani, kemudian pakai nun wiqayah, lalu pakai ya yang menunjuk kepada Allah mutakallim. Pakai nun lagi, plus nun pakai ya. Ini menunjuk kepemilikan mutlak. Kalau mau saya katakan begini misalnya. Hadzal qalam. Ini spidol. Tapi kalau saya katakan inna hadza qalam, itu menunjukkan penegasan yang kuat bahwa ini benar-benar spidol, bukan yang lain. Kalau pakai ya, inna hadzal qalam li misalnya, atau inna hadza qalami, maka memberikan kesan bahwa spidol ini benar-benar punya saya, bukan punya yang lain. Kalau Allah membuka bab tauhid dengan mengatakan innani, tancapkan dalam jiwamu yang paling dalam, jangan sampai goyah, hanya aku, bukan yang lain. Anallah, siapa aku kata Allah? Akulah Allah. Jadi Allah memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan dengan nama apa? Allah. Tuhan kita siapa? Allah. Saya tuliskan dulu ya. Ini singkat, sederhana, padat, tapi penting sekali ini. Terus pelan-pelan. Siapa yang bisa mengulang tadi saya katakan tentang huruf inna, boleh angkat tangan. Bikers boleh. Iya, Mas. Angkat tangan, berdiri. Ulangi, inna itu apa tadi? Kemudian? Boleh goyah tidak? Namanya siapa? Denny. Mas Denny, Tuhannya siapa? Yakin? Kalau sekarang ditawari, pilih 1 juta, pilih Allah. 2 juta? 10 juta? Mana uangnya tadi, tas saya? Hah? 20 juta? Benar. Lalu kita cek dulu. Mana ya? Ya. Anak berapa? 6. Masya Allah. Ini handphonenya gak biasa nih. Ya. Pilih Allah apa pilih handphone? Ingat anak loh, di rumah perlu makan. 50 juta? 100 juta? Ya udah. Jazakallah khair. 1 juta untuk beliau ya. Sebentar. Perhatikan, belum selesai. Tarfa'ul isma. Ini fungsi ketiga. Nasab, taukid, kita ngaji nahu sebentar ya, tapi dalam bahasa yang simple. 3, tarfa'ul isma. Mengangkat isim. Isim itu yang dinamai. Yang kita angkat, yang disebutkan setelah kalimat inna. Di sini innani anallah, setelah ada kalimat inna ada Allah. Kalau sudah ada inna, maka angkat, tinggikan kalimat yang setelah inna itu. Itu fungsinya. Jadi kalau kita benar-benar menuhankan Allah, tinggikan Allahnya. Angkat di atas kita semua. Angkat, diangkat di atas segala apapun dalam kehidupan kita. Kalau memang benar-benar ditancapkan dalam jiwa kita, tidak goyah, berarti yang paling tinggi siapa? Yang harus diangkat siapa? Kalau ditinggikan berarti prioritas tidak? Istimewa tidak? Saya tanya pada Anda, kalau ada kontrak nilainya 1 miliar bersamaan dengan sholat Jumat yang harus menghadap kepada Allah, dipilih Jumatan atau kontrak 1 miliar? No. Halo? Kalau harus dipilih nih, ada kontrak 10 miliar naik dengan Jumatan, pilih kontrak atau Jumatan? Oh, masa? Ini yang menjadikan kita kadang jauh dari rahmat. Ingin mendapat rahmat Allah, tapi jauh dari Allah. Yang paling maaf ironi itu, kita meyakini Allah pemberi rizki. Kita meyakini Allah mengatur segalanya. Yang punya harta siapa? Yang punya alam semesta siapa? Yang punya kita siapa? Kita meyakini itu punya Allah. Tapi ketika dipanggil oleh Allah, kita memilih selain Allah. Bukan kita. Ada yang memilih selain Allah. Kan jadi masalah. Berapa banyak orang sekarang meninggalkan sholat subuh untuk mengejar dunia? Padahal kata Nabi, 2 rakaat sebelum subuh saja, 2 sunnahnya itu sebelum subuh, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu sunnahnya. Karena itu yang kita butuhkan sekarang, sebelum yang lain-lain, kita paham ini dulu. Inna. Ibu inna, ibu taukid dan nasab. Jelas sampai sini? Baik. Kemudian, watarfa, tansibul isma, watarfa'ul khabar. Koreksi ya. Tansibul isma, tancapkan itu, yang paling dalam dalam jiwa kita. Tansibul isma. Jangan sampai goyah. Watarfa'ul khabar. Kalau sudah ditancapkan, kita tinggikan Allahnya, tepikan yang lainnya. Tarfa'ul khabar. Siapapun yang terkait dengan inna itu akan diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu rahasianya. Sudah cukup dengan amin. Kita ngaji dulu sebentar. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Tancapkan dengan kuat dalam jiwa. Jangan sampai goyah. Tinggikan Allahnya. Kalau sudah kita melakukan itu, tarfa'ul khabar. Siapapun yang terkait dengan inna itu, isim itu, Allah itu, akan diangkat derajatnya dalam setiap bagian-bagian kehidupannya. Jadi menjadi muslim itu bukan sekedar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi ada kepatuhan yang harus kita ikuti. Teruskan sebentar, pelan-pelan. Innani anallahu. Satu, Tuhan kita siapa? Kalau sudah ada yang mengaku Tuhannya Allah, maka kata Allah, la ilaha illa ana. Kalimat Allah mengandung 2 makna. Satu, la ilaha illa ana. Tidak boleh lagi mempertuhankan yang lain selain aku, kata Allah. Jadi kalau sudah menyebutkan Allah, maka ada komitmen berketuhanan hanya kepada Allah. Siapa tuh? Yang pertama dari kalimat Allah ini, komitmen, tidak boleh kita mengatakan di lisan kita ada Tuhan lain selain siapa? Allah. 2, ini yang paling penting. Kalau sudah mengaku Tuhannya Allah dan menuhankan Allah, maka kata Allah, fa'budni. Buktikan kebertuhanan itu dengan menyembah aku, dengan beribadah kepadaku. 1, kebertuhanan. 2, ibadah. Nah ini yang dimaksud inna tadi. Kita tancapkan Allah sebagai Tuhan, pembuktiannya apa? Lewat sini, ibadah. Ini yang saya bulati. Watarfa'ul khabar, ini yang akan mengangkat orang-orang yang menuhankan Allah, tinggi derajatnya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan? Kalau dia mau menjadikan semua aktivitasnya sebagai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang Islam itu kalau sudah mengatakan muslim, semua kegiatannya ibadah. Matanya melihat, ibadah. Telinganya mendengar, ibadah. Lisannya bicara, ibadah. Kakinya melangkah, ibadah. Semua kegiatannya ibadah. Jadi ibadah itu bukan sekedar sholat, puasa, baca Quran. Tidak dibatasi itu. Anda naik motor, itu jadi ibadah. Ibu di rumah tangga mengatur rumah tangga, jadi ibadah. Adik-adik yang kuliah, itu ibadah. Guru yang mengajar, ibadah. Kapan menjadi ibadah? Ketika semua itu dilakukan karena Allah. Ini. Sekarang saya tanya teman-teman bikers. Anda kalau naik kendaraan, dari awal mulai naik sampai sekarang jadi ibadah enggak? Dan itu akan dihisab. Nah itu ditanya oleh Allah. Buka Quran surah At-Takwir. At-Takwir. Ayat yang ke-26. Kata Allah, fa'aina tadhabun. Kalian tuh pada mau kemana? Kalau naik kendaraan mau kemana? Naik mobil mau kemana? Kuliah mau kemana? Di rumah tangga mau kemana? Fa'aina tadhabun. Ternyata jawabannya di Quran, dijawab di Quran, di surah As-Safat, di ayat 99. Ini jawaban yang sangat indah. Kata Allah, seorang muslim, tidak ada jawaban yang lain dari semua aktivitas yang dikerjakan kecuali satu. Perhatikan kalimatnya. Inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Saya akan pergi untuk mematuhi semua petunjuk Rabbku, yaitu Allah, supaya Allah berikan panduan bagi saya dalam berkehidupan. Ini yang insya Allah akan kita bahas, bagaimana Al-Quran memberikan panduan kepada kita untuk menjadi muslim yang baik, khususnya untuk teman-teman bikers yang berkumpul di kesempatan pagi menuju siang hari ini. Materi kita saat ini, Muslim Road to Jannah. Siap? Halo? Kenapa tidak semangat ini? Siap? Takbir? Nah, yang tadi baru pembukaan ya. Sekarang kita mulai materinya. Yuk, sekarang kita agak lebih santai. Mungkin kita nanti akan berdialog juga. Pelan-pelan sebentar. Jadi sudah paham artinya muslim apa? Tunduk, patuh, taat, mutlak. Pada siapa? Allah. Siapa Allah? Tuhan kita. Kalau kita ingin mematuhi Allah dengan mutlak, caranya bagaimana? Ini poinnya. Jadi kalau kita melenceng dari ketentuan ibadah, maka kita sesungguhnya sedang mengurangi nilai kita sebagai seorang muslim. Cita-cita tertinggi seorang muslim ketika berpulang kepada Allah, ingin mendapatkan ridha Allah, ditempatkan di mana? Di surga, di jannah. Karena itu kita buat tema sekarang, bagaimana menjadi muslim yang baik, yang menempuh perjalanan menuju surga. Muslim road to jannah. Baik. Kita mulai dari jannahnya dulu. Baru kemudian ke muslimnya. Ya, pelan-pelan ya. Sekarang kita mulai materi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Saya agak pelankan, lebih tenang, lebih kalem kita belajar. Siapa yang ingin masuk surga boleh angkat tangan. InsyaAllah. Baik, boleh diturunkan lagi. Siapa yang surganya, surga Firdaus boleh angkat tangan. Oh, Masya Allah. Turun lagi. Siapa yang ingin bersama Nabi di surga boleh angkat tangan. Boleh, turunkan lagi. Pertanyaan terakhir, siapa yang merasa amalnya sudah layak masuk surga Firdaus dan bersama Nabi boleh angkat tangan. Oke, baik. Baik. Gak apa-apa, kita optimis dulu ya. Optimis dulu, gak apa-apa. Baik, sekarang pelan-pelan. Mau ke surga? InsyaAllah, semua kita pasti mau. Tinggal kita ingin tahu jalannya seperti apa. Siapa yang tahu? Angkat tangan. Siapa yang tahu? Angkat tangan. Siapa yang mau ditanya? Angkat tangan. Baik, surga ada berapa pintunya? Tidak tahu, baik. Baik, ada berapa jadi pintu surga? 7. Ada 8 ciri-ciri di surat Ali Imran. Pintunya berapa? 7. Siapa lagi angkat tangan? Ya adik, ada berapa? 7. Sama, baik. Ada lagi yang lain? Pilih 9 atau 10. Angkat tangan. 8. Ya, 8 itu apa saja sebutkan. 1. Firdaus. Mana Pak Firdaus? 2. Rayyan. 3. Naim. 4. Aden. 5. Ayo, setiap jawaban 100.000. Baru 400.000 nih. 5. Darussalam. Siapa yang bantu? Salam. Baik, 5. Apa lagi? Ya? Darul Qarar. Ya, ngarang bolehlah gitu. Baik. Mas, tolong catat ya. Ini 400.000, itu 100.000. Satu ya. Yang ini karena pembuka tadi mana nih? Ini juga 500.000. Jadi total 1 juta ya. 400, 100, 500. Tolong dicatat wajahnya ya. Baik. Foto dulu wajahnya, foto supaya enggak beda. Baik, perhatikan baik-baik sini. Kalau kita lihat dan ngaji di Al-Quran dan Hadis, singkatnya, surga itu tingkatannya ada 8 tingkatan. Sesuai dengan amalannya. Tertingginya ada yang viral dan kita kenal namanya dengan Firdaus. Surga apa? Itu tingkat tertingginya. Di situ berkumpul nanti orang-orang terbaik. Yang disebutkan di surah An-Nisa ayat 69 ada 4 golongan utama. Jadi kalau kita mau masuk ke situ, masuk satu dari bagian 4 golongan ini. Petunjuknya begitu. Perhatikan. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ Satu, مِنَ النَّبِيِّينَ Golongan para nabi. Masuk surga tertinggi, Firdaus, tingkat yang paling indah. Golongan pertama, golongan para nabi. Bisa jadi nabi sekarang? Halo, ada nabi di sini? Awas, hati-hati ya. Kalau ada, saya udahan nih.

hijrahnya membersamai Nabi, dikuburnya di samping Nabi, di akhiratnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya Nabi konon dikisahkan pernah menggenggam tangan beliau dan mengatakan, Abu Bakar ini sahabatku, siapa yang menyakitinya dia telah menyakiti aku. Apa arti siddiqin? Jamak dari kata siddiq. Bukan sekedar benar. Bukan sekedar jujur. Siddiq dalam pengertian Al-Qur'an adalah orang yang membenarkan semua tuntunan dalam Islam lalu mengamalkannya. Orang yang membenarkan semua tuntunan dalam Islam lalu mengamalkannya. Contoh, saya ke akhwat dulu ya, ke ibu-ibu nih. Ibu, di Quran ada ayat tentang jilbab enggak, Bu? Halo, ada ayat tentang jilbab tidak? Ada perintah bal jilbab. Ibu yakin itu benar enggak? Halo, yakin benar enggak? Ketika ibu yakin itu benar, kemudian ibu pakai dan amalkan, maka ibu masuk dalam golongan ini. Tapi tidak semua orang yang meyakini itu mampu mengamalkan. Betapa banyak sekarang muslimah meyakini, iya ada ayatnya. Betul ada ayatnya, benar ada ayatnya. Tapi belum mampu untuk bisa mengamalkannya. Maka belum masuk pada golongan yang pertama ini. Kita doakan, kita tuntunkan. Saya selalu menyarankan pada muslimah, jangan sampai hidupnya tidak berjilbab, ketika meninggal bikin malaikat bingung. Karena kain kafan perempuan yang muslimah itu ada kerudungnya. Awas hati-hati, kalau laki-laki kainnya cuma dua. Perempuan tambah satu kerudung. Jadi jangan sampai bikin malaikat, nanti ketika ditanya, malaikat nanya, kok pakai kerudung katanya. Hidup tak pakai kerudung, begitu wafat baru pakai jilbab. Jelas? Paham? Baik, sekarang yang laki-laki saya tanya. Mohon maaf ya, sebentar, pelan-pelan. Fokus baik-baik. Ayat tentang sholat ada tidak di Quran? Saya ulangi, ayat tentang sholat ada di Quran? Tentang zakat ada di Quran? Tentang persaudaraan ada di Quran? Berkasih sayang ada di Quran? Maaf, tentang larangan saling mencela ada di Quran? Larangan membuat hoax ada di Quran? Baik, sekarang saya tanya, yakin dengan ayat itu? Yakin itu benar? Baik, kalau sudah yakin dan benar, tanyanya yang kedua, tanyakan pada diri kita, termasuk dalam golongan siddiqin atau belum? Kita meyakini ada ayat tentang sholat, sudah sholat belum? Kita meyakini ada ayat tentang zakat, sudah zakat belum? Kadang di sini lulus, tapi ingat, hidup itu kan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah itu dari tidur sampai tidur lagi, itu ibadah namanya. Kata Quran, hidup harus bersaudara. Jangan mencela, jangan terpecah belah. Ada ayatnya? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Sekarang saya tanya, berapa banyak teman-teman yang kehidupannya bahkan saling terpecah belah saat ini? Padahal mengakui ayatnya ada. Ayatnya benar, tapi belum dipraktikkan dalam kehidupan. Betapa banyak yang sekarang bukan hanya lisannya, tangannya bisa mencela, bisa saling merendahkan satu dengan yang lainnya. Karena itu ketika ayat persaudaraan turun, hal pertama yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang ke Yathrib, maka beliau persaudarakan semua orang yang berkehidupan di Yathrib itu. Yang berkonflik dua suku besar, Aus dan Khazraj. 600 tahun enggak pernah tuntas, datang Nabi selesai. Turun ayat tentang persaudaraan. Nabi praktekkan, semua bersaudara. Maka dari itu, kalau kita berkomitmen ingin menjadi golongan yang pertama siddiqin, yang bersamaan dengan Nabi Muhammad SAW di surga, maka yang pertama harus kita bangun komitmen membenarkan dan mengamalkan semua petunjuk di Quran. Siap? Saya ulangi, siap? Baik, ada ayat tentang persaudaraan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatu, jangan berpecah belah, bersaudara. Siap diamalkan? Ini ada berapa komunitas yang ada di sini, bikers? Sudah saling kenal belum? Sudah saling kenal belum? Jangan tinggalkan tempat ini kecuali teman-teman sudah mendata siapa saja yang hadir membersamai kita. Satukan persaudaraan. Saling mengenal. Jangan sampai terpecah belah. Jangan sampai bikin namanya Muslim Brotherhood, Muslim bersaudara, tapi isinya pecah. Jangan sampai membuat komunitas, tingkatkan persatuan, Muslim namanya, tapi isinya bertentangan dengan nilai keislaman. Maka sudah masuk sini, keluar dari sini, tidak keluar kecuali semua kita kompak menjunjung persaudaraan dan persatuan. Siap? Satu. Kalau belum siap, saya selesai, saya pulang. Untuk apa kita teruskan? Baik. Ini baru satu ini. Sedekin. Sekarang kita turunkan ayat-ayatnya. Kalau sudah kita turunkan, jadi panduan hidup, praktekkan. Jaga sampai meninggal, itu aja. Enggak susah hidup ini. Ada ayatnya, praktekkan, jaga sampai meninggal. Contoh, buka Quran surah ke-24, An-Nur. Ini contoh simpel aja. Ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan, tentang mata. Ini orang siddiqin dengan orang muslim yang belum siddiqin, beda caranya. Kata Allah begini, Qul lil mu'minina, katakan pada pria-pria yang beriman, telah masuk Islam. Yaghuddu min absarihim. Kalau dia memandang, jaga pandangannya. Pandang yang baik saja, kalau tak baik menurut Allah, palingkan. Baik, sebentar. Yakin dengan ayat ini? Firman Allah bukan? Ayat Quran bukan? Kalau ingin masuk golongan siddiqin, membersamai Rasulullah, maka jangan jauh-jauh, jangan tinggi-tinggi dulu. Keluarkan ayat mata untuk belajar sepekan ini. Orang beriman cara pandangnya beda, kata Allah. Siddiqin itu beda. Oh, apa yang harus dilihat, kata Quran? Ini ayatnya. Maka keluar dari sini, praktekan. Ini yang harus dilihat. Yang tidak boleh dilihat, palingkan. Keluar dari sini, lihat sendal bagus, tapi bukan punya kita, palingkan. Lihat keluar dari sini, ibu lihat ada yang ganteng, teman-teman bapak lihat ada yang cantik, tapi bukan punya Anda, palingkan. Buka handphone, ingin lihat ceramah, tapi yang muncul, gambar-gambar yang tidak elok, tayangan-tayangan yang tidak pantas, palingkan. Latihan selama sepekan. Mudah-mudahan ketika latihan itu membenarkan Quran, ini baru dari mata ini. Kita niat taubat sama Allah, membenarkan satu ayat ini, latihan. Dilihat, palingkan, lihat, palingkan. Begitu sedang dipraktikkan, meninggal. Itu wafatnya, husnul khatimah dan menjadi siddiqin. Bisa jadi, Pak, Ibu. Allah itu kalau memilih seseorang untuk berada dalam keadaan husnul khatimah, kadang-kadang di luar nalar kita. Ini saya boleh sebut nama ya, karena ini jadi inspirasi untuk kita semua. Pernah dengar yang terlibat kasus narkoba itu? Ya, namanya Freddy kan? Ya, orang memvonisnya sudah buruk, orang melihat dosanya sudah banyak, sudah mengerjakan ini dan itu, hampir semua dosa mungkin sudah dikoleksi. Boleh jadi demikian. Tapi apa yang terjadi? Hanya memilih bagian kecil dari akhir hidupnya untuk kembali kepada Allah. Tidak banyak orang tahu, teman-teman sekalian, beliau itu sebelum dieksekusi sudah khatam Quran 7 kali. 7 kali. Dan sebelum dieksekusi oleh regu tembak, permintaannya 2. Ini enggak banyak orang tahu. 1, beliau minta, mohon diizinkan sebelum ditembak untuk mengucapkan kalimat, La ilaha illallah. Yang kedua, mohon dibuka ikatan penutup mata saya, supaya saya bisa melangsung melihat dosa-dosa yang pernah saya kerjakan sebelum dieksekusi, yang akan saya taubati. Dan tidak mudah mengucapkan kalimat itu. Tidak mudah. Tidak mudah mengeluarkan kalimat itu di akhir kehidupan kita. Mau latihan sekarang boleh. Latihan. Tapi kalau kaidahnya enggak diikutin belum tentu bisa. Tapa banyak orang kelihatan bagus, baik. Tapi meninggalnya sedang dalam keadaan berjoget. Ada yang demikian. Ada yang wafat dalam keadaan berjudi. Ada. Ini orang divonis banyak salahnya. Divonis banyak dosanya. Tapi apa yang terjadi? Ketika diinginkan oleh Allah menjadi orang yang baik, berubah jadi baik. Kita amalin satu ini aja untuk mata, niatkan menjadi siddiqin. Niatnya itu. Niatkan taubat menuju Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari sini kita jaga. Jaga pandangan, lihat yang baik, lihat orang salat, lihat mushaf, lihat Quran. Belum pernah ngaji, buka Quran, lihat dulu. Enggak bisa baca, lihat bawa Quran paling besar, masuk ke ruang tengah. Lihat aja dulu, jangan dibaca dulu. Tanyakan pada diri kita, dosa apa mata dan lisan saya selama ini sampai enggak bisa baca Quran. Latihan begitu. Mudah-mudahan ketika berlatih, diniatkan ini, tiba kemudian sedang menghindari maksiat, wafat itu bonusnya tinggi. Wafatnya dalam keadaan siddiqin. Tinggalnya di mana? Surga tingkat paling tinggi, membersamai Rasulullah SAW. Masya Allah. Kalau dialog enak tuh Pak, Bu. Pernah lihat ada dialog penghuni surga dengan penghuni surga? Penghuni surga dengan penghuni neraka? Penghuni neraka minta bantuan ke penghuni surga? Ini pernah dipraktekkan oleh kalangan anak-anak sampai di Palestina. Nanti saya cerita pada bagian yang terakhir. Cerita sekarang bisa berhenti ta'limnya. Tapi yang di sini, ketika Anda masuk, Masya Allah, ketemu kawan. Di mana akhi? Wah, surga. Ketemu siapa? Ustaz Fulan, Syekh Fulan, ini Fulan. Enak, enak. Antum di mana? Saya biasa aja. Di mana surganya? Ada di atas sana. Sama siapa? Ya, depan saya Nabi Yusuf. Belakang saya Nabi Ibrahim. Samping kiri saya Nabi Isa. Samping kanan saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu siddiqin namanya. Maka mulai hari ini satu aja pesan saya. Kalau ingin jadi golongan siddiqin, benarkan semua ayat Quran dan amalkan semampu yang bisa kita lakukan. Niatkan menjadi bagian golongan ini. Paham? Paham. Itu kalau dimaksudkan road to jannah, perjalanan menuju surga. Surganya kemana? Ke Firdaus. Untuk masuk ke Firdaus hanya 4 golongan. Kalau bukan para nabi, kedua siddiqin, ketiga syuhada, keempat salihin. Turun satu tingkat dari siddiqin. Namanya syuhada. Namanya apa? Syuhada. Nama yang dimaksudkan di Quran ini adalah nama amalan. Bukan nama yang melekat secara pribadi. Bukan Anda katakan kalau gitu besok nama saya ganti jadi Pak Syuhada. Ini nama amalan. Apa yang dimaksud dengan syuhada? Pelan-pelan. Syuhada jamak dari kata syahid. Syahid ada 3 jenis. Saya ulangi. Syahid ada berapa jenis? 3 jenis. Semua hal yang terkait dengan syahid ini maknanya satu. Yaitu orang-orang yang menjalani hidupnya untuk beribadah kepada Allah dan wafat dalam perjuangan ibadah itu. Ulangi ya. Pelan-pelan. Orang-orang yang menjadikan semua aktivitas hidupnya sebagai ibadah karena Allah dan wafat dalam perjuangan ibadah itu. Karena itu semua aktivitasnya di Quran disebut dengan fi sabilillah. Saya ulangi, semua aktivitas para syuhada ini sampai dia wafat disebut dengan fi sabilillah. Orang yang meniatkan dan menjadikan semua aktivitasnya untuk berjuang di jalan Allah. Nanti ada 3. Satu, urutan tertingginya. Wafat dalam berjuang di jalan Allah dengan perjuangan militer. Wah, hati-hati nih ya. Jadi meninggal fisik, nyawanya wafat berjuang secara militer. Ini materi sering saya sampaikan khususnya di TNI. Ya. Teman-teman di kepolisian, itu seragam itu mahal itu. Teman kita nih, ada Pak Arsyad nih. Ya. Tuh, mahal itu Pak seragamnya Pak. Bukan hanya kebanggaan menjadi bagian dari NKRI, tapi satu saat itu jadi penentu saat hisab, Pak. Kayaknya jaga betul itu. Kalau seragam itu diniatkan untuk ibadah, dipakai ke jalan yang benar, wafat dengan itu, dia akan bersaksi menjadi bagian dari syuhada. Karena itu orang-orang yang berjuang di jalan Allah dan diniatkan sebagai ibadah, itu berjuang sampai dia wafat. Makanya babnya gak sembarangan. Bukan keluar tembak orang, bom orang, bunuh orang. Bukan begitu. Babnya bukan itu. Bab yang pertama ini disebut dengan jihad. Saking tingginya, hukumnya ketat. Gak boleh orang kecuali nanti ada fatwa dari qadhi. Ada ketentuannya. Jadi gak sembarangan keluar ke tempat, ke negara A, ke negara B. Ikut misalnya berjuang, wafat. Apalagi pulang ke Indonesia. Tembak sembarangan, bom sembarangan. Itu alih-alih masuk jadi bagian dari syuhada. Masuk surga, bisa kebalik nanti masuk neraka. Karena itu babnya ketat. Saya waktu ada kejadian di bom Jalan Tamrin itu, saya sedang di Lampung. Saya ditanya, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin itu termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Sebab ini sekarang hati-hati. Saya kemarin diskusi juga, udah banyak ini. Ya, kelompok-kelompok. Ajakan-ajakan, pengajian-pengajian yang arahnya ke bentuk-bentuk yang bahkan tidak dibenarkan oleh Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau ada yang begitu, tinggalkan. Cepat tolak ya. Tidak boleh masuk dalam bab jihad untuk menjadi syuhada tingkat pertama kecuali ada fatwanya dari qadhi secara langsung dan pembelaannya khusus, apakah di dalam negeri pun di luar negeri. Jelas sampai sini? Saya mohon maaf, bab yang ini saya agak ketat dan tegas, sebab kalau tidak ditegaskan bisa jadi malapetaka nantinya. Dua, ada ayat yang kedua langsung dijamin oleh Quran kalau ingin masuk ke dalam golongan syuhada tingkat kedua tapi masuk golongan ini, maka golongan yang kedua adalah golongan ahli ilmu, para ulama dan penuntut ilmu. Turun dalilnya Quran surah ke-9 ayat 122. Quran surah 9 ayat 122. Cerita sebentar ya, singkat. Jadi waktu ada ayat tentang jihad turun membela kedaulatan Madinah saat diserang, itu semua semangat Pak Bu. Jadi Masya Allah saya bayangkan gini ya, ini yang hilang sekarang di kita ini. Saya ini kok bingung ya, izzah kita itu sebagai muslim itu kok sekarang ini kayaknya lemah sekali gitu. Ya, lihat Quran dilecehkan, diam. Muslim dinistakan, diam. Diolok-olok, diam. Kitab tafsir dibakar, diam. Anda itu muslim atau bukan? Allah titipan apa kepada kita? Punya kedudukan, punya harta, punya ilmu, punya apa yang Allah titipkan, munculkan sifat keislamannya. Tapi bukan bertindak yang anarkis. Munculkan sesuai porsi yang telah ditetapkan kepada kita. Yang di dewan, muncul dengan sifat kedewanannya. Yang di militer, yang di kepolisian, yang punya kedudukan, yang rakyat, tunjukkan bahwa kita muslim. Tak boleh kemudian muslim dilecehkan. Qurannya dilecehkan, tafsirnya dibakar dan sebagainya. Masa cuma diam saja? Dulu orang-orang turun satu ayat, keluar semua. Turun panggilan tentang jihad, keluar semua. Wanada mujahid, wanada munadin li jihadi fi sabilillah. Datang penyeru, ayo jihad di jalan Allah, semua keluar. Sampai tertiba kemudian orang baru datang niaga pun, baru bertemu istrinya setelah berbulan-bulan, datang kemudian penyeru untuk jihad, tiba-tiba pamit sama istrinya. Tiba panggilan Allah, saya titip keluarga sejenak, kalaupun tidak kembali, insya Allah dipertemukan oleh Allah di surga. Akhirnya apa yang terjadi? Saking semangatnya dengan Quran, itu turun ayat, kurang lebih dikatakan Madinah dalam tanda petik kosong, karena semua orang ingin keluar. Saking membenarkan isi Qur'annya, keturunlah kemudian Qur'an surah 9 At-Taubah ayat 122. Perhatikan ayatnya. Wa ma kanal mu'minuna. Dan tidaklah semua orang beriman. Perhatikan kalimatnya. Wa ma kanal mu'minuna. Dan tidaklah semua orang yang beriman itu. Lian firu kafah. Mesti semua berjuang masuk ke medan perang. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Maka mesti ada di antara mereka sekelompok yang aku berikan pahala yang sama tapi dengan cara berbeda. Liyatafaqahu fid din, yang menghidupkan majlis-majlis ilmu bersama ulama-ulama yang benar. Belajar agama, paham agama, mendalami agama, mengamalkan isinya. Liyatafaqahu fid din. Kalimat Qur'annya tafaqquh fid din. Tafaqqu fid din. Wal yunziru qaumahum, supaya kalau selesai belajar dia bisa kembali ke kelompoknya, ke teman-temannya, ke masyarakatnya. Wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun, supaya semua yang tidak belajar itu mendapat pengetahuan yang sama. Teman-teman, tingkat yang kedua. Kalau ingin jadi syuhada, kalau belum ada panggilan untuk berjuang secara militer, kata Al-Quran, penuhi majlis-majlis ilmu. Jadi teman-teman yang sekarang tuh bawa motor, bawa mobil, yang jalan kaki, datang ke pusdai. Kalau diniatkan oleh kita untuk menjadi golongan yang kedua ini, jangan salah Bu, Pak. Wafat di jalan, itu status wafatnya syahid fi sabilillah. Jadi taklim seperti itu tuh oleh Al-Quran dinilai mahal. Tak kumpul sekarang, itu bukan kumpul biasa. Kalau niat kita belajar diniatkan tafaqquh fid din, dan ajal membersamai kita wafat misalnya, wafat di dalam masjid, wafat di luar masjid, wafat berkendaraan, dengan niat seperti itu, Allahu Akbar, langsung naik statusnya menjadi syuhada dan membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya. Dan hadisnya sahih dari Nabi. Hadisnya sahih.

Mertua Nabi bukan? Menantu Nabi bukan? Hidup bersama Nabi tidak? Tidak. Wafat di samping Nabi tidak? Tidak. Baik, bukan sahabat Nabi, bukan tabiin, bukan mertua, bukan menantu. Cita-cita bersama Nabi di akhirat. Tapi tidak punya waktu untuk mengaji hadis Nabi. Di mana cara berpikirnya? Maka dari itu saya harapkan teman-teman sepulang dari pengajian ini bikin grup. Ini saya dengar ada 60 lebih komunitas ya. Saya minta satu aja. Misal dalam sebulan atau dalam sepekan sempatkan datang ke majelis manapun, niatkan untuk jadi bagian dari ini. Walaupun di situ teman-teman cuma belajar misalnya ngaji Quran, ambil satu hadis, adab berkendaraan bagaimana, doanya seperti apa, dipelajari isinya, dipakai motornya dengan meniatkan seperti ini. Qadarullah meninggal di motor misalnya, baru starter, klik, meninggal. Bisa. Maka dalam keadaan meninggalnya, status yang naik tingkat menjadi mutafaqih fiddin, wafatnya syuhada. Mau seperti itu? Halo, mau seperti itu? Baik, nanti pas keluar ya. Insyaallah. Baik, tiga. Tingkat syuhada yang ketiga, pelan-pelan. Ibu kan belum masuk. Tingkat syuhada yang ketiga adalah orang yang menjadikan semua aktivitasnya sebagai fi sabilillah. Saya tanya ini. Ibu, ada bu? Ibu? Halo bu? Ada ibu? Baik, saya mau tanya ibu. Ibu menyayangi suami itu karena cinta atau karena Allah? Yakin bu? Yakin, baik. Ibu menyayangi anak-anak itu karena cinta pada anak atau karena Allah? Sekarang saya tanya pada ibu, kalau suami tidak berjamaah diingatkan tidak? Kalau suami tidak ke masjid diingatkan tidak? Ah, masa. Kalau waktu Jumatan diingatkan tidak? Disiapkan pakaiannya tidak? Disiapkan parfumnya tidak? Anak ibu disekolahkan di mana? Ngaji Quran enggak di situ? Belajar sholat enggak di situ? Kalau benar mencintai anak karena Allah, ibu pasti akan mendekatkan anak-anak itu dengan Allah. Beda antara cinta dengan taat, itu beda. Kalau cinta, semua dilakukan. Semua diberikan. Tapi apakah setiap cinta mengandung taat? Belum tentu. Yang dimaksud yang di sini adalah orang-orang yang benar-benar menjadikan semua kegiatannya lillah. Maka kalau ibu bisa melakukan itu, kenapa saya berikan kepada ibu? Karena bu, mohon maaf ya bu ya. Ibu itu, di perempuan khususnya, di antara manusia yang sebetulnya paling mudah untuk mendapatkan rahmat Allah berupa ini. Fisabilillah. Perempuan mengandung, kalau diniatkan dalam mengandung itu, untuk menjadikan anak yang dikandung dekat dengan Allah, itu Masya Allah bu. Setiap apa yang dirasakan, doanya dijawab, dan itu nilainya fisabilillah. Wafat ketika mengandung, langsung menjadi syuhada. Melahirkan, itu pahalanya tinggi. Wafat sedang melahirkan, syuhada. Memberikan ASI, nilainya tinggi. Wafat ketika melakukan itu, fisabilillah, syuhada. Dan ayatnya banyak di Quran, saya bisa turunkan satu-satu. Bahkan ketika ibu merawat anak di rumah, memilih sekolah yang sesuai dan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu berkahnya banyak, Bu. Allah dahulukan bonusnya di dunia dan Allah datangkan hasilnya di akhirat. Ibu kenal Maryam? Kenal. Ibu buka surah Ali Imran ayat 37. Kalau bisa dari 35-nya. Istrinya Imran, alaihi salam, namanya Hannah. Punya anak perempuan nanti namanya Maryam, Bunda Maria. Itu sejak dalam kandungan diniatkan lillah, anaknya akan dekat dengan Allah, diniatkan supaya menjadi anak yang taat karena Allah. Udah fisabilillah. Perhatikan ayatnya. Quran surah 3 Ali Imran ayat 35. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. Ya Allah, aku bertekad, aku tanamkan dalam jiwaku yang paling kuat. Aku ingin jadikan anakku ini, aku siapkan dekat denganmu ya Allah. Aku ingin jadikan khusus anakku yang ini menjadi hambamu yang taat, ya Allah. Aku akan didik dia, aku siapkan dia untuk menjadi anak yang kau ridhai, ya Allah. Apa yang terjadi? Maka ketika lahir, diberi nama dengan Maryam. Nama sesuai dengan cita-cita dan harapannya. Jadi kalau kita berikan nama pada anak, bukan diberikan sekedar bagus. Tapi ada doa apa di balik nama itu? Misal ya, ini contoh dari Quran. Kita ingin jadikan anak pertama misalnya ahli Quran. Maka kita beri nama misalnya Muhammad Ahlil Quran. Boleh. Yang kedua faqih misalnya. Ya, kita ingin dia jadi ahli fikih. Kita katakan dia lahir di bulan Ramadan misalnya Ahmad Faqih Ramadan. Ya, kita ingin jadikan yang ketiga. Jadi pengikut Nabi yang setia, mencintai Rasulullah, senang salawat, senang ngaji hadis. Kita beri nama misalnya Muhammad Habibul Mustafa. Nama sesuai dengan doa dan harapannya. Karena ini menginginkan seorang perempuan yang taat, yang dekat dengan Allah, yang menjaga diri dari perbuatan yang tidak baik. Lahir perempuan, diberi nama dengan Maryam. Wa inni sammaituha Maryam. Saya ingin lompat ke ayat 37. Perhatikan ayatnya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kafalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Ibu, saya mau kasih rahasia. Mau? Mau? Tapi di antara kita saja ya. Perhatikan baik-baik. Tadi saya mau tanya sebentar, Maryam itu diniatkan oleh orang tuanya menjadi hamba yang dekat dengan siapa? Allah. Taat kepada siapa? Allah. Perhatikan baik-baik. Lihat caranya. Untuk menjadi taat ini, maka satu, beliau memilih guru yang dekat dengan Allah. Namanya Zakaria. Dua, beliau siapkan tempat yang mendekat kepada Allah. Namanya mihrab. Tiga, beliau dorong terus dengan doa. Karena Imran ini saat Maryam di kandungan meninggal. Hannah terus berdoa. Dan terus mendekatkan diri kepada Allah. Maka apa yang terjadi? Kata Allah, saya terima perjuangan dan ikhtiar ibunya Maryam ini. Dan saya berikan pendampingan dan kemudahan dalam setiap kehidupan Maryam. Maka apa yang terjadi? Ibunya tidak susah memberikan kebutuhan Maryam. Sebelum diberikan, Allah sudah siapkan semuanya. Karena itu nanti di Quran ada anak yang diberikan oleh Allah rizki dan rizkinya akan terpancar kepada kedua orang tuanya. Di Quran itu ada dua redaksi, di Al-Isra dengan Al-An'am. Ada redaksi nahnu narzukum wa iyyahum, ada yang kedua nahnu narzukuhum wa iyyakum. Ada rizki yang Allah berikan pada orang tua, ngalirnya ke anak. Bapak yang kerja, anak yang makan. Tapi ada yang kedua, kalau enggak ingin capek, siapkan anaknya. Nanti Allah berikan rizkinya kepada anak, ngalirnya ke orang tua. Maka dari itu merawat anak itu kalau fisabilillah, Pak, jangan tunggu akhirat, di dunianya akan dimudahkan. Saya ini mendampingi anak-anak penghafal Quran, kecil-kecil. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Tapi ada ibu yang menyiapkannya sejak dalam kandungan, Bu. Apa hasilnya? 3 tahun anak itu hafal Quran, 4 tahun hafal Quran. Qurannya bagus, ibu bapaknya nabung umroh haji udah lama, dap hajinya lewat anaknya. 2019, saya ditunjuk oleh kedutaan Saudi untuk menjadi Amirul Hajj. Membawa sekitar kurang lebih 500 orang. Kurang lebih setengahnya ahli Quran. Anak-anak bu, pak, teman-teman. Anak-anak, 4 tahun, 5 tahun. Tapi kalau Anda tanya, Qur'annya lancar. Dibolak-balik kanan-kiri halaman, tanya berapa dan seterusnya. Yang paling menarik, bapak ibunya gak hafal Qur'an. Anaknya yang hafal. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Ada yang diundang ke luar negeri. Gak kebayang sama bapak ibunya. Anaknya sampai diapresiasi, dimuliakan. Sampai Sultan Hasanabolkiah yang di Brunei itu ngundang salah satunya. Bapak ibunya ikut. Ada yang ke Saudi. Ada yang ke tempat-tempat lain, ada yang ke Rusia, ada yang diberikan mahkota di Rusia. Itu yang dapat siapa? Anaknya. Ngalir ke siapa? Orang tuanya. Demi Allah saya katakan, niatkan merawat anak. Karena Allah, Allah mudahkan bahkan rizki yang mengalir sejak di dunia. Cuman butuh yakin. Sekarang saya lihat para orang tua kok senang menyekolahkan di sekolah yang hanya untuk prestasi dunia. Kejar-kejaran, bangga-banggaan. Bayaran sampai berapa digit. Tapi keluar dari situ ngaji pun gak mampu. Sholat pun gak mampu. Bapak yang merawatnya, ibu melahirkannya, ibu menyusuinya. Kok bisa ibu tidak menyiapkan anak yang Anda saat wafat gak bisa menyolatkan Anda? Bahkan untuk nyolatkan pun gak mampu. Lalu untuk apa harta yang Anda berikan selama ini? Untuk mendoakan Anda pun gak bisa. Lalu apa kerja keras dan keringat Anda yang Anda keluarkan selama ini? Kita itu akan wafat. Dan pulang. Tuh. Ratu Jannah. Pulang. Ibu kita itu udah divonis mati. Tinggal nunggu waktu. Pulang kita. Harus cerdas kita menyiapkan diri. Kalau mau jadi bagian yang ini, cara pulang itu banyak. Kita gak bisa memilih kapan waktunya. Tapi kita bisa berikhtiar bagaimana mengondisikan diri kita ketika wafat. Ini ada pilihan di Quran. Nih, jadi bagian orang-orang hebat. Orang tua yang hebat. Karena itu negara kita pun membantu mendorong kita begitu. Coba deh ngajinya perdalam. Buka undang-undang pendidikan. Saya itu cinta negara saya, Bu, Pak. Makanya saya pulang untuk ngajar. Kalau enggak, saya sudah mengabdi di tempat lain. Terakhir saya ditawari untuk pindah ke London kemarin. Mimpin salah satu Islamic Center di sana. Saya masih tahan. Kalau belum di sini, matang, baik, saya belum keluar, saya bilang. Saya mau dibawa ke India. Tidak, saya bilang. Sekarang negara memanggil saya pulang. Saya ingin mengajar di tempat saya. Bapak Ibu sekarang, pengen saya katakan, saya pulang, sebelum pulang saya tuh pelajari dulu Pancasila, undang-undang, pokok-pokok bernegara. Supaya kita jadi pulang tuh jadi warga negara yang baik. Gak melanggar aturan bernegara. Menjadi muslim yang baik. Kalau kita buka undang-undang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional. Terus kita keluarkan tuh, nomor 20 tahun 2003. Kita mulai dari awal lah, ada pasal namanya menimbang. Menimbang, buka poin B, di situ ada 5. A, B, C, D, E, kak yang B. Perhatikan kalimatnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perhatikan kalimatnya. Perhatikan kalimatnya. Mengamanahkan pada negara, kepada pemerintah untuk mengusahakan satu sistem pendidikan. Perhatikan kalimatnya. Satu sistem pendidikan yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia. Jadi sebelum ilmu, sebelum pintar, ternyata undang-undang pun mendorong kita beriman dan bertakwa. Kalau Anda cuma pintar tapi tidak takwa, itu setengah dari harapan negara kita. Kalau di barat, gak kenal itu. Makanya ukuran standarnya apa? Pintar aja. Ahli bidang A, Profesor B, mewujudkan teknologi, tinggi, kuat. Itu capaiannya karena gak ada konsep ketuhanan Yang Maha Esa. Dipisahkan area agama, area private. Cuma di masjid, tempat ibadah. Di luar, kosong. Kita tidak. Sila pertama apa Pancasila? Satu. Ayo kita tes nih, kita tes. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Yang paling pokok, satu apa? Nah, Pancasila ini turunannya undang-undang. Jaminannya pasal 29, negaranya aja pasal 29 ayat 1. Kita ayat 2-nya. Negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa, pasal 29 ayat 1. Pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Dibawa ke pendidikan, ternyata nuansanya apa? Iman dan takwa. Karakternya apa? Akhlak mulia. Ini yang sekarang menipis, ini yang sekarang hampir hilang. Makanya banyak orang-orang pintar tapi korupsinya jalan. Mencurinya jalan. Merampoknya jalan. Membunuhnya jalan. Kenapa? Karena akhlak hilang. Agamanya berkurang. Imannya gak meningkat, takwanya gak muncul. Dulu saya masih kecil, masih ada pelajaran akidah akhlak. Sekarang sudah jarang ditemukan. Kita harus balikan kembali. Jadi secara Quran dibenarkan, negara pun mendukung. Kurang apa lagi? Jadi mulai hari ini, mohon izin, coba pulang ke rumah cek. Minimal kalau kita belum berpikir sampai ke sini, minimal siapkan kepulangan kita saat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sebagai anak, minimal kita pikirkan kalau kita pulang bagaimana memuliakan kedua orang tua kita saat ini. Oke, yang ketiga, cepat. Wassalihin. Wassalihin. Pelan-pelan ya. Karena kita bukan nabi, saya keluarkan tiga saja. Kalau bukan siddiqin, kedua syuhada, yang ketiga apa? Salihin. Ibu, izin ya. Di bahasa Arab tuh begini. Kalau sudah ada in, un, itu mencakup laki-laki dan perempuan. Jadi ibu udah masuk di sini. Kecuali kalau babnya khusus. Misal, bab warisan, bab gender, maka dimunculkan at di ujungnya. Kalau ada muslimin, muslimat. Mu'minin, mu'minat. So'imin, so'imat. Kalau babnya umum, maka kata at-nya enggak dimunculkan. Cukup in atau un atau u. Ya ayyuhalladzina amanu. Laki-laki, perempuan juga masuk di situ. Kecuali ibadahnya kalau dikhususkan untuk laki-laki saja atau perempuan saja. Jelas? Jadi untuk jadi solihin pun, itu bukannya laki-laki, perempuan masuk. Pertanyaan pertama, siapa yang mau ditanya angkat tangan? Baik, belakang. Boleh berdiri. Siapa itu solihin? Keraskan suaranya. Orang-orang yang soleh. Siapa itu orang-orang solehin? Solihin. Siapa itu solihin? Orang-orang yang soleh. Baik, bagus. Siapa itu orang-orang yang soleh? Solihin. Orang-orang yang menegakkan syariat Allah, bagus. Namanya siapa? Ya? Fakhri, baik. Mau gak saya kasih ijazah? Amalkan doa ini. Ini doa yang biasa didawamkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Sebetulnya jarang saya buka, mungkin baru pertama ini saya buka. Kalau kita bisa dawamkan ini, tingkatnya tinggi, bisa berada di atas ahli hikmah. Dan Allah akan bimbing kita menjadi orang paling bijak yang berkehidupan. Tapi dibacanya dengan benar ya. Allahumma. Bisa dua ya. Bisa ya Rabbi, ya Rab, bisa Allahumma. Mau pakai ya Rab boleh, mau pakai Allahumma boleh. Ya. Allahumma. Kafani. Izzan. An takuna rabban liya wa kafani fakhran an akuna abdan laka. Baca dalam zikir habis salat, habis istighfar, Allahumma antas salam, baca tiga kul, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan seterusnya. Akhirnya boleh baca itu, tapi dawamkan. Ini diantara kalimat yang sanadnya tersambung kepada Imam Ali bin Abi Thalib, ya radhiyallahu taala anhu. Dan sejak saat itu beliau berada di tingkat wali tertinggi. Kalimatnya dalam sekali itu, kalau ngerti bahasa Arab dalam sekali. Allahumma kafani 'izzan an takuna rabban liya wa kafani fakhran an akuna abdan laka. Tahu artinya? Ya Allah, sungguh yang paling membahagiakanku, cukuplah engkau menjadi Tuhan untukku. Dan cukuplah menjadi kehormatan untukku, engkau menjadi hamba yang taat bagimu. Itu yang dipegang oleh sahabat Ali bin Abi Thalib sampai beliau wafat. Dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Anda bilang fakhri, maka tadi ada kalimat wa kafani an akuna fakhran li akuna an akuna abdan laka. Jazakallah khair. Silakan duduk lagi, tapi jawaban Anda belum tepat ya. Siapa yang tahu apa artinya saleh? Usianya dan hartanya untuk Allah. Baik? Ya? Ya? Baik? Ya? Baik. Namanya siapa? Doni, sudah menikah? Alhamdulillah sudah. Maaf ya ibu ya, harapannya agak tipis, sudah menikah. Baik. Jangan didoakan yang lain-lain ya, sejahtera. Baik, 500.000 ya. 5. Jawabannya benar. Soleh, orang yang mengumpulkan 4 sifat sekaligus. Saya ulangi,

Selesai hafalan, anaknya hafal Quran, bapak yang mengantar enggak hafal. Anaknya yang divonis buta hafal. Hafal Qurannya, tajwidnya, makhrajnya sempurna seperti syekhnya. Viral kisahnya di dunia Arab, datang reporter kemudian datang ke situ mau wawancara. Ditanya, perhatikan kalimatnya. Ya Mu'adz, kalau engkau diperkenankan untuk memohon dan permohonan itu terkabul saat ini, kira-kira kamu mau minta apa? Orang membayangkan permohonannya seperti Imam Al-Bukhari. Karena Imam Bukhari itu difonis buta permanen. Tapi dengan barokah Quran, dengan barokah Quran, itu kebuka kembali. Bisa melihat kembali. Nanti lain waktu saya ceritakan. Dan saya teruskan ijazah surat Qaf ini, ayat 21-22. Saya teruskan ijazahnya kepada murid kami yang ikut karantina. Jadi sekitar 2 tahun lalu, ada karantina Quran, 30 hari menghafal Quran. Peserta dari Goa, Sulawesi. Salah satu pesertanya matanya buta yang kanan. Buta permanen. Saya teruskan ijazah amalan Quran ini yang pernah dipraktikkan Imam Al-Bukhari. Anda tahu apa yang terjadi? Di hari tertentu dalam karantina itu, beliau masuk karantina, tiba-tiba teriak, gayungnya jatuh, teriak keluar, Allahu Akbar katanya. Ini kisah nyata. Ini kisah nyata. Di Sukabumi tempatnya. Kita punya tempat di Sukabumi, karantina Quran. Begitu keluar, Allahu Akbar. Ternyata apa yang terjadi? Mata kanannya yang buta permanen itu bisa melihat kembali. Nanti ada ayatnya. Tapi mohon maaf ya, ini bukan bertentangan dengan medis, tidak. Medis dulu, medisnya memponis gak mungkin sembuh. Udah gak bisa. Nah Mu'adz ini dikira jawabannya akan sama. Ternyata lihat apa jawabannya. Kalau saya diminta bermohon, dan permohonan itu akan dikabulkan, perhatikan. Maka saya akan memohon kepada Allah saat saya akan menghadap sendirian di hadapan Allah. Enggak ada ayah lagi yang mengantar. Enggak ada guru saya yang melindungi. Hanya saya dengan Allah mempertanggungjawabkan semua perilaku saya saat hidup di dunia. Maka saya akan berkata, Ya Rab, Ya Allah, saya telah berusaha menghafal Quran ini dalam keadaan mata saya buta sampai saya menghadapmu saat ini. Kalaupun saya memiliki banyak dosa sampai dengan hari ini, mohon ya Allah, dengan Quran yang telah saya hafalkan ini, ringankan siksa saya di neraka, kalaupun saya harus mendapatinya. Anak kecil, belum dihisab, belum balig, mata buta, menghafal Quran, menjadi ahlak Quran, hanya untuk menyiapkan bekal kembali kepada Allah, dan minta diringankan siksanya. Siapa kita? Antum yang motornya saya lihat bagus-bagus tuh. Luar biasa, bangga. Jaketnya, pakaiannya, macam-macamnya. Itu dunia teman. Anda kalau pulang dari sini wafat, apa yang Anda bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala? Maka saya enggak minta banyak, luangkan waktu walaupun cuma 30 menit, 20 menit buat ngaji. Dan niatkan mencintai Quran. Ya. Kalau belum bisa apa-apa, ngaji Iqra, baca dulu, ngaji konsisten terus. Walaupun sehari cuma 2 ayat, 3 ayat, 1 halaman, 1 lembar, ngaji aja. Golongan pertama. Golongan kedua, golongan yang senang meriset. Ini ada dosen yang di kampus-kampus mahasiswa, riset. Anda kuliah di ITB, jurusan fisika, keluarkan ayat-ayat Quran yang sesuai dengan jurusan yang Anda ambil. Anda masuk jurusan kimia, keluarkan ayat-ayat kimia, banyak ayatnya. Saya punya teman Dr. Muhammad di Mesir. Kita duet bikin kurikulum. Dan dikeluarkan ayat-ayat yang sesuai dengan kurikulum-kurikulum pendidikan. Ada ayatnya. Itu golongan yang kedua, golongan tilawah. Pertama golongan qiraah. Yang ketiga, golongan penghafal Quran. Konsisten menghafal sampai meninggal. Jangan diartikan 30 juz. 30 juz alhamdulillah. Yang penting konsisten dulu. Allah lebih senang orang yang hafal sedikit tapi diamalkan. Konsisten. Apalagi banyak. Apalagi apa? Banyak. Maka mulai hari ini, jadikan diri kita ahli Quran. Nanti lihat apa yang akan terjadi. Demi Allah saya katakan akan ada kemuliaan. Ustazah yang sedang tadi mengajar saja, itu baru ngajarin doa khatam Quran, wafatnya dalam keadaan yang sangat mulia. Maka kalau itu bisa dilakukan, insya Allah mudah-mudahan kita dikumpulkan kembali di akhirat dalam keadaan yang lebih baik, dan mudah-mudahan dikumpulkan bersama Rasulullah SAW. Sebelum diakhiri, saya ingin mengumumkan 3 hal. Satu, ini ada teman-teman nanti akan ada lelang katanya. Helm dan kaos. Tapi tidak di dalam masjid. Ya, karena masjid bukan tempat lelang. Tidak boleh berniaga di masjid, harus di luar. Jadi di sini diumumkan saja, ya. Ingat, Anda pun yang pesan pulsa, bayarnya jangan di masjid. Keluar dulu dari masjid, ya. Ini hal yang sederhana tapi penting. Nanti saja. Dua. Prof, izin Prof bisa membersamai di sini. Ya, orang tua kita ya, kita doakan terus supaya beliau sehat ya. Berikan kekuatan. Ini Prof Adang Hambali, Pak Kiai, beliau pimpinan Pusdai. Alhamdulillah sejak dipimpin beliau itu bisa dipersatukan, kegiatan juga banyak, dan kami sudah ada komitmen bekerja sama. Insyaallah nanti di sini akan ada ruangan-ruangan yang dikhususkan pengajaran yang disupervisi juga dari Quantum Akhir Institute, Prof ya, izin. Termasuk tadi kami baru ngobrol, teman-teman yang bikers pun nanti akan difasilitasi. Ya, nanti ada ruangan khusus untuk belajar mau Quran, mau fikih, mau yang lainnya. Nanti di akhir juga kita berikan beliau untuk memberikan penjelasan. Yang pasti teman-teman yang di Bandung kita jadikan Pusdai di sini sebagai center kegiatan. Siap insyaallah? Siap ya. Terima kasih Prof Adang, dan mohon nanti di akhir memberikan arahan kepada teman-teman dan informasi. Yang ketiga, ada yang ingin kuliah di luar negeri gratis. Kami baru dikabari kemarin ada kuota dibuka baru 30 orang, tapi untuk laki-laki. Tempatnya di kampus top di Libya, di kampus yang paling kuat Qurannya, Jamiah Asmariyah. Enggak ada orang kuliah di sini kecuali keluar jadi ahli Quran. Di semua jurusannya keluar mesti hafal Quran. Nah, di situ dibuka 30 nanti kuotanya. Saya akan mengadakan seleksi. Insyaallah hari Senin saya buka seleksi. Nanti yang daftar boleh ikut daftar. Syarat pertama bahasa Arab. Ya, bukan bahasa Sunda, bahasa Arab. Baik ya. Yang kedua, ada basic Quran. Basic Quran. Bagus kalau 30 juz. Silakan ikut, nanti kita fasilitasi. Gratis, tidak bayar sama sekali. Ya. Yang terakhir, kami punya kantor di Dago Pojok. Namanya Yakin, Yayasan Amal Quran Indonesia. Nanti akan dikoneksikan dengan Pusdai. Insyaallah hari ulang tahun Pusdai 2 Desember sekaligus kita akan resmikan. Tapi pembukaannya di bulan Oktober ada program 10.000 ahli Quran. Itu gratis. Ya, kita siapkan bukunya. Setiap orang dapat 3 buku. Jadi ada 30.000 buku nanti dibagikan gratis, dibimbing, dimulai bulan Oktober insyaallah. Itu akan dibimbing sampai ke Desember. Teman-teman yang mau ikut silahkan nanti daftar, kita siapkan online. Nanti launchingnya bersamaan dengan 2 Desember, hari miladnya Pusdai. Siap insya Allah? Siap ya. Baik, izin sebelum kita siap-siap ambil wudhu 6 menit lagi, saya berikan sebentar ke Prof. Adang Hambali, kemudian ke teman-teman yang akan closing, lalu kita tutup dengan doa. Sepakat ya? Awas, jangan sampai ngaji tapi sholat duhurnya ditinggalkan ya. Baik, saya persilahkan dulu Prof. Adang, barangkali sejenak diperkenankan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Ustadz Adi Hidayat yang telah memberikan tausiah bagi kita semua. Dan seperti apa yang tadi disampaikan, insya Allah kolaborasi bersama-sama dengan Ustadz Adi Hidayat tentang kegiatan-kegiatan Pusdai, pusat dakwah. Ini milik kita dan oleh kita semua, harus diisi dan harus dilaksanakan. Oleh karenanya itu, kepada teman-teman biker, silakan, kami sudah menyiapkan ruangan untuk teman-teman yang mau mengadakan kajian-kajian, terlebih apa yang disampaikan tadi. Mudah-mudahan tempat ini menjadi saksi kita semua di yaumil akhir, bahwa kita saling menyaksikan dalam keadaan baik. Sekian, terima kasih, dan sekali lagi terima kasih wabil khusus kepada guru kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini yang terakhir. Ada apa aja mas? Oh, ada helm. Helm yang ditandatangani tapi akan dilelang. Dilelangnya tidak di sini. Di mana dilelangnya? Di sosmed. Sosmednya apa? Satusaf.id. Satusaf.id. Hasil lelangnya mau dikemanakan? Pergerakan Satusaf dan Keumatan. Oh, nanti untuk Satusaf dan Keumatan. Baik. Nanti saya tanda tangan, silakan kalau mau dilelang dan seterusnya. Tidak di sini karena masjid bukan tempat untuk mulai hilang. Informasi saja ya. Kemudian ada apa lagi? Ada kaos, helm aja. Oh, ada kaos 5, tapi enggak di sini, di luar ya. Baik. Nanti saya tanda tangan terpisah. Disimpan saja helmnya. Baik, ini aja. Oh, ini hitam enggak kelihatan ya? Di sini saja ya. Oke. Okay. Ah, kaos nanti di luar saja ya. Ayo semua duduk, kita berdoa. Ya, alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah jazakallahu khair kepada al mukarram. Ustaz, kita berdoa dulu. Kita berdoa ya. Dulu, duduk dulu semuanya, kita berdoa. Setelah berdoa ambil wudu karena 4-5 menit lagi kita masuk ke waktu zuhur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم نحمدك حمدا كما علمتنا أن نحمدك ونشكرك شكرا كما علمتنا أن نشكرك أنت المقدم أنت المؤخر بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وصلي ونسلم على حبيبك الكريم رسولك المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا أرحم الراحمين ربنا اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما يا الله jadikan semua kami yang berkumpul di tempat ini berkumpul dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Dan bila pun kami berpisah, jadikan perpisahan kami mengeratkan cinta, kekuatan dan kebaikan di antara kami. Rabbana la tada'alina fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafarta. Ya Allah, jangan biarkan ada satupun hamba di tempat ini yang memiliki dosa, kecuali Engkau ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajta. Jika ada di antara kami yang tengah merasakan kegelisahan, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah tenangkan keadaan jiwanya. Allahumma wala asiran illa yassarta. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui di setiap kami boleh jadi ada yang sedang merasakan kesulitan. Kesulitan dalam ekonominya, kesulitan di keluarganya, di pekerjaannya. Mohon ya Allah, dengan keikhlasan amalnya di pagi hari ini, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah mudahkan segala kesulitannya. Engkau angkat segala kesulitannya. Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kami termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencintai beliau ya arhamar rahimin. Alhaqna ma'ahu wa ma'al ladzina namta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, kumpulkan kami di akhirat bersama para nabi, para rasul, khususnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami di antara orang-orang siddiqin, orang-orang syuhada ataupun hamba-hamba yang Engkau nilai saleh dalam berkehidupan. Allahumma ij'al ya Allah, Allahumma ij'al baldatan Indonesia baldatan thayyibatan wa anta tardahu. Ya Allah, jadikan negeri kami yang kami cintai Indonesia negeri yang berkah, negeri yang Engkau ridai. Janibna minat tafraqah, jauhkan kami dari perpecahan, satukan kami dalam kebaikan ya arhamar rahimin. Allahumma ihfad umara'ana waj'alhum udala. Ya Allah, mohon bimbing, berikan hidayah kepada para pemimpin kami dan jadikan mereka orang-orang yang adil dalam memberikan kebijakan dan berikan sentuhan kepada jiwa mereka bahwa mereka akan dihisab di hari kiamat kelak. Allahumma ihfad ulama'ana waj'alhum mukhlishina lakad-din. Dan mohon jaga para ulama kami ya Allah, jadikan mereka orang-orang yang ikhlas dalam berdakwah, jauhkan mereka dari godaan-godaan dunia yang merusak. Allahumma ja'alna ya Allah minadh dhahibin ila ridhak. Ya Allah, jadikan kami termasuk orang-orang yang berpetualang untuk mencari ridhamu di muka bumi ini ya Allah, dan kembalikan kami ke tempat yang telah Engkau ridai di jannahmu yang terbaik ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon panitia yang tadi dapat hadiah dari saya dicatat ya, saya penuhi saat ini. Teman-teman yang belum wudu ambil wudu, sholat dulu di sini ya, jangan sampai nanti kita tidak sholat kembali keluar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.